إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab fil yakin wa tawakkul, dan kita juga masih dalam hadith yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam bab ini. Hadits Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang di kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat mereka ahlul jannah yang akan dimasukkan di dalamnya tanpa dihisab, tanpa diadab. Sifat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadits ini, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, sebagaimana dalam kesempatan yang sebelumnya bahwasanya lafadz yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadits ini, humul ladzi na la yarqun wa la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak meminta ruqyah. Lafadz humul ladzi na la yarqun, mereka orang-orang yang tidak meruqyah, adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dari seorang rawi yang meriwayatkan hadits ini. Naam, sebagaimana yang kita sampaikan di kesempatan sebelumnya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hadis ziyadah wahima minar rawi lam yakun Nabi sallallahu alaihi wa sallam la yarqun. Ini lafadz adalah merupakan tambahan yang merupakan kekeliruan dari seorang rawi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkannya. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, na'am, bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang syadzah, humul ladzi la yarqun. Dan semestinya mu'allif rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Nah, menjelaskan bahwasanya lafadz ini humul ladzina la yarkun adalah lafadz yang datang dari riwayatnya Imam Muslim saja. Bukan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di mana di sini beliau mengatakan bahwasanya hadits ini muttafaqun alaih. Nah, yang semestinya menjelaskan lafadz ini secara khusus humul ladzi la yarkun, yang terdapat kekeliruan dari seorang rawi itu lafadz yang berasal dari riwayatnya Imam Muslim saja, tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Naam, dari sisi makna sesuatu yang tidak benar pula. Naam, karena makna meruqyah, naam, di mana seseorang itu membacakan bacaan-bacaan ayat ataukah doa-doa kepada orang yang sakit yang diharapkan kesembuhan dengan ruqyah tersebut. Naam, ya, sesuatu yang itu dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau meruqyah pada sebagian para sahabat, sebagaimana beliau diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ba'sa birruqa malam takun syirgan, tidak mengapa meruqyah selama itu tidak terkandung padanya kesyirikan. Beliau juga bersabda tatkala ditanya tentang ruqyah, beliau mengatakan, man istata'a minkum an yanfa khaufal yanfa'hu, barang siapa di antara kalian itu mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan manfaat. Naam, maka tentunya dari si makna pun, di samping lafadz-lafadz yang syadzah, terdapat keliruan dari seorang rawi, dari si makna pun sesuatu yang batin, bertolak belakang dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, ucapan-ucapan beliau, sabda beliau terkait tentang hal ini. Naam. Maka yang benar bahwasanya, naam, yang terdapat dalam hadits ini adalah humul ladzi na la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah ketika dia mendapatkan suatu musibah penyakit, darahnya untuk meruqyah dirinya. Ya, hal itu disebabkan karena kuatnya tawakal ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang menunjukkan ya betapa kuatnya keimanan dia, di mana dia hanya menggantungkan, naam, semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak meminta kepada saudaranya untuk meruqyah dirinya. Wallahu ta'ala alam biswab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, wala yaktawun, dan mereka bukan pula orang-orang yang meminta kepada orang lain untuk mengkai dirinya. Ya, kai yaitu suatu jenis pengobatan. Naam, dari beberapa jenis pengobatan. Naam, dengan cara membakar besi yang panas kemudian ditempelkan pada anggota tubuh yang terdapat penyakit padanya. Naam, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyifa'u fi thalathatin, pengobatan itu ada pada tiga hal, pada tiga perkara. Na'am, fi syartati mihjam au syarbatil asl au kaidin nar, yang pertama yaitu dengan berbekam, yang kedua dengan minum madu, dan yang ketiga dengan mengkai, ya, besi yang dipanaskan. Naam, yang mana dalam hal ini para ulama berselisih hukum terkait tentang pengobatan dengan cara kai. Ya, pengobatan dengan cara menggunakan besi yang dipanaskan untuk ditempelkan di salah satu anggota tubuh yang terdapat penyakit padanya. Ada sebagian dari para ulama, mereka mengatakan bahwasanya kai itu haram. Ada yang mengatakan pengobatan dengan cara kai itu sesuatu yang makruh hukumnya. Sebagian ada yang mengatakan naam, pengobatan dengan cara kai itu sesuatu yang mubah hukumnya. Ketika yang demikian itu didapat dibutuhkan dan tidak mendapatkan cara pengobatan yang lainnya. Terjadinya perbedaan dari kalangan para ulama terkait hukum kai ini. Naam, hal itu disebabkan pula karena hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, berjenis-jenis. Ada sebagian hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan kai ini. Ya, mengobati naam ya sahabatnya dengan cara kai. Naam, sebagaimana riwayat yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, rumiya Sa'ad bin Mu'ad fi akhilihi. Ya, Sa'ad bin Mu'ad terkena panah pada urat lengan beliau, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobatinya, membedah. Ya. Naam, dengan menggunakan tombak yang dipanaskan. Ya. Yang kemudian terjadi pembengkakan, yang kemudian kembali untuk kedua kalinya dilakukan. Naam. Ya. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah pula yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang tabib, dokter, untuk mengobati Naam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, yang kemudian ya melakukan pembedahan terhadap ya urat yang terluka pada Ubay bin Ka'ab tersebut, yang kemudian beliau mengkainya. Naam, yang ini adalah sesuatu yang menunjukkan boleh. Naam, barakallahu fik, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada sebagian hadis yang lainnya datang yang itu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Ya, pengobatan dengan cara kayak ini. Naam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, in kana fi syai'in min ad'uyatikum aw yakunu fi syai'in min ad'uyatikum khairun fa fi syardatin mihjam aw syardatin asl aw lata'atin bin nar wa ma uhibbu an aktawiya. Ya, jika ada sesuatu dari pengobatan kalian itu suatu kebaikan, maka itu pada apa, berbekam, kemudian minum madu ya dengan cara mengkai, dan aku tidak menyukai untuk melakukan perbuatan kai, pengobatan dengan cara kai. Nah, ya, sebagian riwayat datang Rasulullah SAW melarang ya dari perbuatan apa, pengobatan dengan cara kai ini. Nah, ya, sebagaimana tadi hadis syifa'u asyifa'u fi thalathatin, dalam sebagian riwayat ditambahkan padanya wa ana anha na'am ya ummati alal kai anil kai, dan aku melarang umatku untuk melakukan kai. Karena bermacam-macam ya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga di situ menyebabkan terjadinya khilaf perselisihan di antara para ulama terkait tentang hukum pengobatan dengan cara gaib. Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, na'am, di mana beliau mengatakan faqad tadhammanat ahadits al-gaib arba'at anwa. Hadits-hadits tentang gaib itu terkandung padanya 4 macam. Ahaduha fi'luhu. Pertama, hadis yang menyebutkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani adamu mahabbatihi lahu. Yang kedua, hadis yang itu menunjukkan Rasulullah tidak mencintainya, tidak menyukai pengobatan dengan gay ini. Wa tsalits atsana'u 'ala man tarakahu. Yang ketiga, hadis yang datang yang di situ menunjukkan pujian bagi orang yang meninggalkan pengobatan dengan cara gay ini. Warabi annahyu anhu. Yang keempat itu larangan darinya. Yang kemudian beliau mengatakan wala ta'arud bainaha bihamdillah. Yang itu subhanallah alhamdulillah tidak terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Bihamdillah. Kenapa demikian? Kata beliau, fa'inna fi'lahu yadullu ala jawazi. Maka sesungguhnya perbuatan Nabi yang tadi kita sebutkan, beliau mengkai sahabat Sa'd bin Mu'ad, beliau mengutus seorang tabib dokter untuk mengobati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, ini menunjukkan boleh pengobatan dengan cara kai. Nah, ya, wa adamu mahabbatihi lahu la yadullu al-man'i minhu, dan tidak mencintainya Rasul, tidak menyukainya Rasul terhadap gay ini tidak menunjukkan itu sesuatu yang dilarang gay ini. Nah, tidak sukanya tidak menunjukkan itu sesuatu yang dilarang. Wa ammasana'uhu wa ammasana'un 'ala tarikihi fayadullu 'ala anna tarkahu aula wa afdal. Adapun pujian terhadap orang yang meninggalkan pengobatan dengan cara gay ini menunjukkan meninggalkannya itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol. Wa amman nahyu anhu fa'ala sabil ikhtiyar wal karohah. Adapun hadis yang datang yang menunjukkan ya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkait kalau ada pengobatan ataukah obat yang lain, ada pilihan. Naam. Atau larangan itu menunjukkan sebatas karoha, sesuatu yang makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Atau larangan tersebut, awin nau alladhi la ihtiyaj ilaihi. Jenis pengobatan, atau dengan menggunakan kei, pengobatan kei tersebut, yang dilarang, manakala sesuatu yang enggak perlu untuk melakukannya. Ya, terlebih, kalau melakukan tersebut, bal yaf alu khaufan min hudutsi dawa. Ketika melakukan dengan pengobatan kayak ini, justru akan menimbulkan penyakit yang lainnya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, naam, beliau mengatakan, naam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhibbu an aktawiya, ya, aku tidak menyukai untuk pengobatan dengan cara gay, mengisyaratkan bahwasanya naam mengakhirkan pengobatan dengan cara gay tersebut hingga betul-betul terpaksa harus melakukannya. Kenapa demikian? Karena dalam pengobatan dengan cara gay ini akan menimbulkan suatu rasa sakit yang begitu ya besar. Sangat sakit. Ya bayangkan besi ditempelkan. Besi panas ini. Ya, ditempelkan kayak apa? Nah, ya. Menimbulkan rasa sakit yang sangat ya, ketika hendak mengobati suatu penyakit yang terkadang penyakitnya itu sendiri itu lebih ringan rasa sakitnya dibandingkan sakitnya ketika ditempelkan besi yang panas. Nah, maka itu alternatif yang terakhir kalau enggak ada pilihan. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula lajnah daimah, ya, na'am, disebutkan padanya bahwasanya na'am, ya juzu at-tadawi bin kai. Na'am, boleh, ya, berobat dengan cara kai, ya, dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Lakin idza da'atil hajah ilal ghil. Akan tapi apabila memang na'am membutuhkan untuk pengobatan dengan cara kai tersebut, fala ba'sa, tidak mengapa kalau memang dibutuhkan. Kenapa demikian? Waqad kawat jama'ah minas sahabat, sungguh sekelompok dari kalangan sahabat, ya, telah melakukan hal ini. Na'am. Fa'idah tija ilal kaif fala haraj fi dzalika. Maka apabila memang dibutuhkan untuk pengobatan ke ini, maka tidak mengapa. Na'am. Walakin tarkul kaif aula, akan tapi meninggalkan pengobatan dengan cara kaif ini sesuatu yang lebih utama. Na'am. Idza tayassara dawa'an akhar au ilajan akhar. Ketika mendapati, ya, ada obat ataukah pengobatan yang lain. Na'am. Ya, maka meninggalkan sesuatu yang na'am demikian itu lebih utama. Maka kesimpulannya dari apa yang tadi kita sebutkan, bahwasanya pengobatan dengan cara gay ketika memang itu dibutuhkan, na'am, ya, sesuatu yang mubah hukumnya, yang mana meninggalkannya itu lebih utama, ya, manakala ada alternatif pengobatan ataukah obat yang lainnya. Na'am. Akan tapi dalam hal ini kembali kepada hadis, ya, yang Rasulullah mensifati mereka orang-orang yang masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wal adab, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta kepada saudaranya untuk mengkai dirinya. Nah, maka ketika meminta, ya, tadi kembali, ya, dari kesimpulan yang kita sebutkan, kai pengobatan dengan cara kai asal hukumnya ketika dibutuhkan boleh, ya, dan meninggalkan lebih utama manakala mendapatkan, ya, alternatif pengobatan yang lainnya. Tapi ketika meminta itu sesuatu yang makruh, ya, karena terkandung padanya mas'alatun nas, meminta kepada manusia. Ya. Na'am. Barakallahu fik. Ketika meminta, maka na'am, wallahu ta'ala alam suwab, ya, sesuatu yang makruh dalam hal ini. Yang mereka adalah orang-orang yang meninggalkannya. Orang-orang yang tersifati nantinya mereka masuk ke dalam jannah di ghairi hisab wala adab, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah kepada orang lain untuk meruqyah dirinya, tidak meminta kepada orang lain untuk mengobati dirinya dengan cara gaib. Dan perlu diketahui, ma'asyiral muslimin, ikhwanillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka itu, na'am, yang disebutkan dalam hadis ini, sifat-sifat orang yang masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala adab, orang-orang yang mereka tidak berupaya, tidak melakukan, mengerjakan sebab untuk kesembuhan penyakitnya. Bukan. Ya. Na'am. Humul ladina laistarkun. Humul ladina layaktaun. Bukan menunjukkan bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang meninggalkan sebab, yang tidak berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Sama sekali tidak. Ya, tidak sebagaimana yang pahami orang-orang yang tidak memahami hadis ini. Na'am. Karena pada hakikatnya, ya, melakukan, mengerjakan sebab, ya, itu suatu yang fitrah daruri, yang tidaklah seorang pun itu bisa menghindar darinya, bahkan hewan sekalipun. Bahkan hakikat dari tawakkul itu sendiri adalah dengan melakukan sebab. Na'am. Ya. Na'am, berusaha melakukan semaksimal mungkin dari sebab-sebab untuk mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan ataukah terhindarkan dari sesuatu yang mudharatkan. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, mereka meninggalkan, ya, perkara-perkara yang makruh hukumnya. Na'am. Kalau mereka meminta ruqyah, berarti mereka melakukan sesuatu yang makruh sehingga mereka akan terhindar mendapatkan keutamaan ini. Bukan sesuatu yang diharamkan, tapi dengannya akan terjatuh kepada perbuatan yang makruh sehingga akan terluputkan dari keutamaan ini. Demikian pula yang meminta untuk dikai. Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan sebab-sebab yang makruh, perkara-perkara yang dibenci. Naam. Semata-mata karena bergantung, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, sehingga mereka tidak meminta ruqyah. Ya, sehingga mereka tidak meminta untuk dikai terhadap dirinya. Sebagaimana hadis ini juga tidaklah menunjukkan untuk seorang kemudian ya, sudahlah ketika sakit kemudian enggak perlu berobat. Ya, takut nanti enggak dapat keutamaan. Ya, subhanallah. Ya, ada sebagian yang memahami demikian. Sudah enggak perlu berobat. Ya, tawakal aja kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Barakallahu fik. Tidak menunjukkan demikian. Bahkan berobat itu sesuatu yang nah ada sebagian para ulama mengatakan wajib hukumnya berobat. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan mubah, bi ghairi makruha, mubah tanpa ada sesuatu yang dibenci padanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan memerintahkan untuk berobat. Ya. Naam. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawau wala tadau bil haram, berobatlah. Jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifa, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ya, mengetahuinya orang yang mengilmuinya. Jahil tentangnya orang yang tidak mengilmuinya. Naam. Ya. Sehingga ada di antara mereka berpendapat wajib hukumnya berobat itu. Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan mubah. Yang afdal adalah meninggalkan, terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Yang kesimpulannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarh Mumti ya, terkait tentang hukum berobat ini. Naam, was sahih yang benar ya, yang benar dalam hal ini dilihat. Ya. Kalau diketahui ataukah ghalabah ala dhon ya, dugaan kuat bahwasanya dengan berobat itu akan memberikan manfaat, berdampak terhadap ya kesembuhan terhadap penyakitnya. Naam. Disertai adanya ihtimal kalau enggak berobat justru bisa membinasakan, mencelakakan dirinya. Maka dalam kondisi yang semacam ini wajib hukumnya untuk berobat. Dengan berobat ada manfaatnya. Tahu golabatudon ya bisa membantu untuk kesembuhan penyakitnya. Kalau tidak berobat justru akan membahayakan, mandorotkan ya, bisa mengantarkan kepada kematian misalnya, akan memperburuk keadaannya. Maka kondisi yang semacam ini wajib untuk berobat. Naam. Ya. Adapun golabatudon, dugaan yang kuat dengan berobat itu memberikan manfaat terhadap penyakitnya. Ya, akan tapi di sana tidak ada naam kekhawatiran yang betul-betul dikhawatirkan secara pasti dengan meninggalkan berobat itu akan mengantarkan kepada halak. Maka ini yang afdal berobat. Ya, yang lebih utama adalah untuk berobat. Karena dengan berobat akan memberikan dampak kebaikan sehingga dengannya akan memberikan naam kekuatan, kenyamanan ketika menjalankan aktivitas ibadah. Maka dalam kondisi yang semacam ini mustahab hukumnya. Tapi apabila sama antara berobat dan tidak, ya sama saja enggak ada pengaruhnya. Ya. Naam, maka enggak perlu berobat, itu lebih utama kata beliau. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Syekh Shalih Al-Fauzan Naam hafidhallahu ta'ala beliau mengatakan at-tadawi sawa'un kana mubahan au mustahabban au wajiban la yunafi at-tawakkul. Ya. Yang namanya berobat sama saja apakah ada yang berpendapat mubah ataukah mustahab ataukah wajib, ya. Maka yang demikian tidaklah menghilangkan rasa tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang jahil bersandar dengan hadis tadi di antaranya. Nah, sebagai bentuk tawakal, ya sudah enggak perlu berobat. Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak demikian. Ya. Nah, apalagi tadi lihat kondisi keadaannya. Nah, terkadang berobat di sesuatu yang wajib hukumnya untuk berobat. Terkadang itu sesuatu yang mustahab, yang lebih afdhal adalah berobat. Terkadang sifatnya adalah mubah. Ya, yang lebih utama tinggalkan. Lihat kondisi keadaan dalam hal ini. Karena yang namanya mengambil sebab, itu tidaklah bertentangan dengan tawakal. Bahkan melakukan sebab itu sendiri sebagaimana yang kita ulang-ulang dalam permasalahan ini. Itu adalah merupakan hakikat tawakal itu sendiri. Nah, dan berobat adalah merupakan sebab. Ya. Yang itu sesuatu yang dianjurkan, yang diperintahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sifat yang berikutnya. Orang-orang yang mereka masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab wala adab wala yatatayyarun, dan mereka adalah bukan orang-orang yang melakukan tatayur, ya, menganggap sial, ya, dengan yang melihat seekor burung itu asal hukumnya karena kebiasaan dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah menganggap sialnya sesuatu ketika melihat burung, ya, terbang ke kanan ataukah ke kiri. Tak kala mereka punya keinginan, ya, hendak melakukan suatu kebaikan, tapi ketika pas keluar melihat seekor burung, apakah terbang ke arah kiri atau ke yang semisalnya, ya, ini pertanda buruk sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu asalnya, ya, atas saum bitoir, menganggap sial dengan seekor burung. Akan tapi yang dimaksudkan di sini ada sesuatu yang lebih umum, ya. At-tasa'um, yang menganggap sial, buruk, jelek, apakah dengan sesuatu yang dilihat, burung ataukah yang semisalnya, ya, ketika mau buka toko ataukah ketika mau keluar rumah, ya, meniatkan suatu kegiatan, lihat tiba-tiba melihat orang yang buta misalnya, ataukah orang yang pinjang, ataukah orang yang nam jelek rupanya, kemudian mengurungkan niatnya, ya, ataukah dengan sesuatu yang didengar. Naam. Ataukah dengan sesuatu yang sifatnya zaman, waktu. Ya, demikian pula ya, tempat. Maka mencakup itu semuanya. Ya. Termasuk hal yang dahulu mereka orang-orang Arab ya, bertatayur ya, dengan waktu bulan misalnya ataukah hari. Naam, bulan Syawal. Ya, mereka menganggap sial kalau dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikahi Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala anha di bulan Syawal dan membangun membina rumah tangga memulai ya di bulan Syawal, ya, sebagian menganggap sial ya Jumat keramat, Jumat kliwon. Nah, ya, tidak ada bedanya hari yang satu dengan hari yang lain. Nah, barakallahu fiik. Ataukah ya dengan menganggap sial ya dengan hal-hal yang lainnya. Ya sarung tadi. Apakah dengan sesuatu yang dilihat, apakah dengan sesuatu yang didengar, apakah dengan hari, bulan, tahun ataukah dengan tempat ya. Naam. Maka mereka adalah orang-orang yang ya bukan orang-orang yang melakukan tatayur. Yang kemudian yang berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka. Mereka itu bertawakal, menyandarkan segala urusannya ya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lainnya. Ya, karena kepada selain Allah sebagaimana yang sebelumnya disampaikan. Ya. Terkadang mereka mengkhianati, ya, terkadang mereka lalai, terkadang kematian mendahuluinya. Nah, tapi kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Hidup yang tidak mati, yang segala urusan ada di tangan Allah, ya segala perbendaharaan itu di dalam kekuasaan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Maka ini sifat-sifat di antara sifat-sifat mereka, orang-orang yang masuk akan dimasukkan dalam jannah bi ghairi hisab wal 'adzab, yang ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar. Karenanya ya, sahabat Ukasah bin Nihsan na'am radhiyallahu ta'ala anhu mendengar apa yang dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, maka beliau faqama Ukasah bin Nihsan bangkit berdiri. Ya. Na'am, karena bersegeranya dalam hal kebaikan, demikian keumuman mereka para sahabat, ya, yang himmah mereka adalah kehidupan akhirat. Ketika mendengar perkara yang begitu besar, yang begitu agung ini, maka beliau pun bangkit berdiri seraya mengatakan faqala ud'u Allah an yaj'ala minhum an yaj'alani minhum, ya, doakanlah kepada Allah agar supaya aku termasuk dari mereka. Kesemangatan ya bersegeranya beliau dan secara umum mereka para sahabat dalam hal kebaikan, dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan akhirah, ya, faqala anta minhum, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan anta minhum, engkau termasuk di antara mereka, ya. Sehingga dengan ini kita mastikan bahwasanya Ukasah bin Nihsan ya termasuk darikan al-jannah, bahkan termasuk di antara yang mereka masuk ke dalam jannah tanpa dihisab apalagi disiksa. Sebagai prinsip dari al-sunnah wal jamaah, ya, tidaklah seorang muslim itu mastikan saudaranya apakah termasuk darikan al-jannah ataukah al-nar, ya, secara ta'yin kecuali sesuatu yang telah ditetapkan ya di dalam nusus Alkitab dan Sunnah. Naam, ya, tidak diperbolehkan si fulan ahlu jannah, si fulan ahlu nar secara ta'yin. Naam, ya, merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kita memastikan bahwasanya si fulan ahlu jannah karena berdasarkan nusus Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana memastikan si fulan ahlu nar, naam, berdasarkan nusus Alkitab dan Sunnah. Apabila tidak disebutkan, maka tidak diperbolehkan yang demikian itu untuk na'am memastikannya. Sehingga kita meyakini, memastikan bahwasanya Ukasah bin Nihsan radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk di antara al-jannah, bahkan yang masuk dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Yang mana beliau termasuk dari sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Beliau termasuk orang-orang yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badr, demikian pula peperangan-peperangan yang lainnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada peperangan Riddah memerangi mereka orang-orang yang murtad. Naam, sehingga beliau meninggal dalam kondisi syahid. Naam radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang kemudian bangkit berdiri faqala dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar supaya aku termasuk dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah mendahulimu Ukasah tentangnya. Naam, terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini? Ada yang mengatakan bahwasanya orang ini adalah seorang munafik. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan ucapan yang begitu lembut ini. Naam, ya. Sebagai bentuk taklif. Naam. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan anta minhum akan membuka pintu untuk orang lain pun berdiri meminta untuk mendoakan dirinya. Ya. dalam keadaan dia adalah orang yang tidak berhak untuk padanya. Naam, sehingga beliau ya mengucapkan ucapan ini. Al-muhim bahwasanya kita tidak mengetahui secara pasti. Naam, tapi yang jelas ada sebab. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan demikian. Faedah yang kita ambil di sini tentang bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam memberikan jawaban ya. Naam, dengan cara yang baik, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti ataukah melukai hati ya orang yang meminta, orang yang bertanya. Tidak mengucapkan kata-kata yang menjadikan sedih, putus asa. Naam, orang tersebut, tapi beliau mengucapkan dengan ucapan yang begitu indah, begitu lembut. Sabaqaka biha Ukasha, telah mendahulimu dalam hal ini Ukasha radhiyallahu taala anhu. Muttafaqun alaih. Sebagaimana tadi kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sunan Utsaimin rahimahullah taala, sekiranya beliau menjelaskan bahwasanya lafaz ini lafaz yang datang dari Imam Muslim, karena dalam riwayat al-Imam al-Bukhari tidak disebutkan humul ladzi nalayarku. Wallahu taala alam suwab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.